Dan alhamdulillah pada malam seperti ini kita teruskan kajian kita di dalam kitab tafsir, di mana kita akan sambung membaca dan menghuraikan ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, di mana kita telah sampai kepada ayat yang ke-215, iaitu muka surat 345 daripada kitab terjemahan, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun? Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabni sabil wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Artinya, dan mereka bertanya kepada kamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ayat ini datang selepas ayat yang mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahawa jangan mereka menyangka mereka akan mudah masuk syurga sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai ujian, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengisahkan bahawa umat-umat yang beriman dahulu telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan al-ba'sa, ad-dharra, iaitu kemiskinan, membawa kepada kelaparan dan juga musibah pada diri dan badan mereka, sehinggalah ke tahap yang mana hampir mereka tidak dapat bertahan lagi, sehingga para hingga rasul mereka dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Mata nasrullah, bilakah itu pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib." Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ayat ini seolah-olah menyambung ataupun mendetailkan tentang musibah, ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan sebagaimana kita tahu dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan bahawa Allah tidak akan meninggalkan mereka-mereka yang berkata mereka telah beriman kepada Allah sampailah mereka diuji. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahawa mereka berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak akan diuji, tidak akan difitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang dahulu, maka Allah pasti akan mengetahui siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong. Jadi tidak ada di situ seorang itu dengan mudah saja akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah mereka diuji. Dan antara ujian Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada harta bendanya, sebagaimana dalam ayat ini, iaitu datang dalam bentuk soalan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dan mengkhabarkan kepada kita bahawa mereka bertanya kepadamu. Yas'aluna maknanya domir balik kepada mereka. Dan siapakah mereka ini yang bertanya kepada Rasulullah SAW? Tentu sekali adalah orang-orang di keliling Rasulullah SAW, iaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Mereka lah yang banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW biasanya akan menjawab. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, tapi Allah SWT lah yang menjawabkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam ayat ini. Jadi qul ma anfaqtum. Katakanlah wahai Muhammad, perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa apa yang telah kamu nafkahkan min khairin. Dalam terjemahan tak diterjemahkan min khairin tu apa. Cuma kata apa? Apa saja harta yang kamu nafkahkan. Jadi hendaklah diberikan kepada ini, ini, ini. Jadi seharusnya apa yang kamu nafkahkan daripada kebaikan. Daripada kebaikan tu kurang. Jadi min dekat sini artinya at-tab'iyyah, maknanya sebahagian. Apa yang kamu beri nafkah daripada kebaikan. Ini sebahagian daripada kebaikan. Apa juga? Dan khairin umum untuk semua kebaikan. Sama ada dia berbentuk nafkah maliyah, harta benda, wang, perak, duit ringgit, ataupun dia berbentuk pertolongan dengan badan dan sebagainya, ataupun dia adalah infak daripada sudut nasihat dan begitu juga menyampaikan ilmu yang bermanfaat, menunjukkan orang yang sesat kepada petunjuk. Ini semua adalah an-nafaqah umum min khairin, segala kebaikan. Yang penting dia adalah nafkah itu mestilah dalam kebaikan. Kemudian kepada siapa yang kita berikan? Falil walidaini. Yang pertama disebutkan untuk dua orang tua, walidain. Asalnya dua bapa, sebab walidun maknanya bapa. Jadi dua bapa. Tapi mana ada orang ada dua bapa lah. Ada ibunya tak sebut pula. Jadi leceh nak sebut walidun wa walidah. Ha. Jadi kita combinekan jadi satu, walidain. Tapi kenapa digunakan perkataan bapa? Sebab dia lelaki. Jadi bila kita nak combine kan, nak gabungkan antara lelaki dan perempuan, jadi didahulukan al-muzakkar. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Jadi kalau nak gabungkan matahari dan bulan, nak pakai syamsain ni ke qamarain? Pakai qamarain. Ah, tu dia, qamarain. Sebab dia muzakkar. Begitu juga dalam hal ini, falil walidaini. Jadi memang apa ni, adat Arab dia melebihkan atau mendahulukan yang lelaki. Itu yang biasa. Falil walidain. Jadi kepada dua ibu bapa. Jadi yang jadi sebab kelahiran kita di atas muka bumi ini. Jadi tak disebutkan hendaklah dua ibu bapa itu orang yang Islam, beriman, lalu sunnah ke, bukan, tak ada. Yang penting dia adalah bapa kita dan dia adalah ibu kita. Zahirnya adalah ibu kandung dan bapa kandung. Dan ibu kandung dan bapa kandung. Baik, berikan kepada kedua mereka ini. Wal akrabin, iaitu kaum kerabat. Imahkan di bawah situ adalah seperti saudara lelaki, saudara perempuan, anak-anak mereka. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Atas kita mak dengan bapak, bawah kita anak-anak kita. Atas lagi, atas bapak dan mak, datuk dan nenek. Bawah anak cucu je, cucu dan cicit. Di kiri kanan kita dinamakan akrabin. Saudara lelaki kita, saudara perempuan kita dan anak-anak mereka, yang ini anak-anak saudara kita. Begitu juga daripada sudut kanan dan kiri, sebelah bapak dan mak, yang ini paman, am, bibi, khal. Dari garis bapak dan anak-anak mereka, dan paman dan bibi dari garis ibu. Jadi dinamakan al-akrabin. Jadi berikan kepada kaum kerabat, yang penting kaum keluarga kita. Wal yatama, iaitu orang-orang ataupun anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini kita telah tahu istilahnya apa ya. Setiap orang yang belum baligh, yang meninggal apa dia? Bapanya ke ibunya? Bapanya. Kalau ibunya meninggal, dia tidak dikira sebagai anak yatim dalam istilah syarak. Tapi kalau bapanya meninggal, baru dinamakan dia anak yatim. Rumah Melayu dia ada yatim piatu lagi. Maksudnya kalau bapa dah meninggal, ibu pun meninggal, dia namakan yatim piatu. Betul ke tak? Jadi jangan letakkan anak nama yatim. Susah nanti. Jadi anak-anak yatim ini juga kita berikan nafkah yang khair. Dan sini tak disyaratkan sama ada mereka memerlukan ataupun tidak memerlukan. Cukup sifat mereka sebagai anak yatim. Mungkin anak yatim itu kaya. Kemudian disebutkan golongan yang keempat, iaitu wal masakin, plural kepada miskin. Itu orang yang tidak mencukupi keperluan sehariannya. Kalau tak cukup 50 sen pun kira dia apa? Miskin. Kalau dia cukup, dia kira kaya. Boleh? Kalau fakir pula, kata ulama, dia adalah orang yang tu cukup, tak mencukupi separuh daripada keperluannya. Dia perlu $10, dia cuma ada $4.50 contohnya. Dia kira fakir. Kalau miskin, dia cuma ada $9.50. Bisa katalah. Jadi di sini sebenarnya al-masakin ini masuk tak fuqara sekali? Jawabnya masuk sekali. Sebab kalau orang yang tak cukup sebahagian keperluannya, kita diberikan nafkah padanya. Orang yang tercukup separuh daripada keperluannya, lagi-lagi kita perlu berikan bantuan. Dan kita telah belajar kaedah, ada beberapa kalimat di dalam syariat, iaitu apabila dia bersatu dalam satu tempat, maka dia mengambil makna yang berbeza-beza. Apabila dia bersendirian kat satu tempat, maka dia merangkumi makna kawan dia. Itu kaedah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Contohnya adalah kalimat Islam dan iman. Maknanya hampir sama. Tapi kalau Islam dan iman ini dia ada dalam satu tempat, maka maknanya sama ke tidak Islam dan iman? Yang dah tak sama lagi. Maka Islam ditafsirkan sebagai amalan perbuatan. Sebab tu ada di situ rukun-rukun Islam, itu solat, zakat, puasa dan haji. Masuk mengucap tu kalimat syahadah. Tapi kalau iman ditafsirkan pula dengan amalan-amalan hati, al-imanu billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Sebab tu kita jumpa di dalam hadis Jibril dibeza-bezakan makna dua kalimat tersebut, Islam dan iman. Tapi kalau disebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, jadi macam mana kita nak tafsirkan? Maka kita katakan masuk orang-orang mukmin itulah orang-orang muslim. Dan dalam kalimat ya ayyuhallazina amanu, orang beriman tu termasuk dia orang Islam. Jadi ini kaedah dalam masalah ini. Dan inilah mazhab muhaqqiqun daripada kalangan salaf. Adapun golongan lain seperti Murji'ah, mereka kata iman itu hanya apa ni? Hanya dalam hati saja. Amal perbuatan tidak masuk. Sebab mereka lihat daripada sudut bahasa pula. Ada pula mengatakan sentiasa iman dan Islam tu maknanya sama. Sama ada dia sendirian ataupun dia berpisah-pisah. Sama ada dia sendirian berpisah-pisah ataupun dia bersama-sama, maknanya tetap sama. Iman ke Islam, Islam ke iman. Dia tak beza-bezakan. Jadi yang benar dalam masalah ini adalah manhaj al-sunnah wal jamaah. Mereka kata iman tu ada asal maknanya dalam bahasa. Wa ma anta bimu'minin lana, tidaklah engkau beriman kepada kami. Maksudnya kat sini percayakan kami, asal dia adalah dengan hati. Tetapi bila digunakan dalam syariat, maka mereka masukkan juga amalan perbuatan, kerana dia membenarkan apa yang ada di dalam hati. Untuk bezakan orang-orang munafik, dia cuma cakap saja dia beriman, tapi dalam hatinya tak ada juga. Dan nak bezakan orang yang apa, yang hanya yakin dalam hatinya tapi dia tak buat apa-apa, iaitu iblis. Iblis beriman Allah SWT wujud, Allah SWT maha berkuasa, yang berhak disembah. Tapi adakah dia beriman dengan makrifat dia ini? Tidak. Jadi mesti gabungkan dua-dua sekali, dalam hati dan juga amal perbuatan. Masuk dalam amal perbuatan adalah kata-kata dalam dengan perkataan. Jadi sama juga dalam masalah ini, fuqara dan masakin, bila dia sendiri-sendiri, maknanya dia masuk dia adalah miskin tu pun fukara, fukara tu maksudnya miskin. Bila dia sendirian macam gini, al-miskin atau al-masakin, maka masuk juga dia fukara. Begitu juga dengan makna al-birru. Al-birru wal-ihsan. Maknanya kalau sendiri dia enggak merangkumi kalimah yang lain. Baik, balik kepada ayat tadi. Mereka bertanya kepada engkau, apakah yang mereka nafkahkan? Jadi zahirnya soalan mereka adalah apa yang mereka nak nafkahkan? Apa benda yang nak dinafkahkan? Atau berapa banyak dan sebagainya. Ini benda yang nak dinafkahkan. Tapi kita lihat jawapannya. Katakanlah apa yang kamu nafkahkan daripada yang kebaikan, maka berikanlah kepada dua orang tua, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Diterangkan pula perkara yang tidak ditanya. Ada tak ditanya kepada siapa nak beri nafkah? Tak. Tidak. Yang ditanya adalah apa yang nak dinafkah. Jadi kata ulama, ini adalah uslubul hakim, yakni cara bijaksana bila menjawab soalan, iaitu kita jawab lebih daripada yang disoal. Yang disoal kita dah jawab dah, tapi kita tambah lagi kerana kita dapat agak ataupun kita tahu bahawa yang tidak ditanya itu diperlukan oleh orang yang bertanya. Dan dalam hal ini kita ada contoh dalam hadis. Siapa tahu hadis dia? Sahabat-sahabat tanya tentang satu perkara, tapi Nabi SAW jawab tambah lagi. Air laut. Hadis pertama dalam Bulughul Maram. Jadi mereka tanya tentang apa ni, ya Rasulullah, nahnu inna narkabul bahra wa ma'ana qalilun minal ma in tawadda'na atishna afanatawadda'u bi ma'il bahar. Ya Rasulullah, kami ni naik kapal tengah laut dan kami bawa air sikit saja, kalau kami berwuduk dengannya maka kami akan haus, tak cukup baik. Jadi boleh tak kita berwuduk dengan air yang lain? Apa lagi ayat dia? Tak luar kau air laut banyak. Boleh tak wuduk dengan air laut? Apa pasal sahabat-sahabat tanya? Sebelum tu, apa pasal sahabat-sahabat tanya boleh ke tak boleh berwuduk dengan air laut? Apa ada pada air laut ni yang buat sahabat-sahabat tanya? Dalam. Dalam. Ada jaws. Lagi apa? Banyaklah sifat-sifatnya. Tapi agak-agak apa dia beza dengan air-air lain? Masin pula. Itu pasal masin. Lain daripada tu, dia kan lain. Dia punya sifat tu, dia tak jernih macam air tawar ke tu. Tawar ke masin macam tu hal. Tengok daripada luar, dia dah lain. Baik. Kemudian dia masin tak sama dengan air lain. Kedua, dia daripada bawah, daripada tanah lah, maksudnya daripada bumi. Sedangkan air, kalau dalam Quran, kalau mereka ni, sahabat ni teringat ayat Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah turunkan daripada langit air yang tahura, boleh mensucikan. Jadi mereka mungkin faham air yang boleh buat bersuci, boleh buat wuduk, boleh buat mandi ni hanyalah air yang datang daripada mana? Daripada langit. Lepas tu kalau dekat bumi, dia dah store kat bumi, maknanya dia jadi kolam ke apa, reservoir ke dan sebagainya. Tapi yang terus daripada laut ni, diorang ada muskil sikit. Mungkin lah, mungkin. Selain daripada sifatnya amat lain daripada air biasa. Jadi itu was-was, ataupun kita kata bukan was-was, ataupun ragu-ragunya sahabat. Jadi mereka tanya boleh tak berwuduk dengan air laut? Tapi jawapannya terdapat apa? Apa dia? Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi Nabi tak cakap boleh, na'am, boleh kamu berwuduk dengan air laut. Tapi Nabi jawab airnya boleh dibuat suci, boleh jadi alat bersuci. Tahuru ma'uhu, bukan tahirun ma'uhu. Ada perbezaan di sini. Sebab ulama mengatakan bahawa ada perbezaan dalam jenis-jenis air. Yang penting adalah dia boleh buat dibuat suci macam air-air lain. Okay. Itu pun dah kira tambahan dalam jawapan. Padahal ditanya ya ke tidak, boleh ke tak boleh. Kemudian disebutkan dengan suatu yang tidak ditanya, iaitu tentang apa? Hukum bangkainya. Halal bangkainya. Jadi kalau ada ikan dolphin ke apa kat dalam tu, naik terapung-rapung, maka bolehlah kita kamu boleh kamu makan, halal. Kalau halal najis ke tak najis? Mestilah tak najis. Baik. Zahirnya umum, sama ada kita tangkap dia lepas tu dia dah tak ada air dia mati, ataupun kita nampak dia terapung-rapung kat atas, ataupun ombak tolak macam ikan paus, kita jumpa dia dekat mana? Dekat tepi pantai. Boleh? Ataupun kita campak bom, lepas tu apa ni? Dia terapung-rapung, apa je lah. Zahirnya bangkai haiwan laut itu halal, halal dimakan. Padahal yang ini tidak di, tidak ditanya. Baik. Jadi ini dinamakan jawapan yang bijaksana, Uslubul Hakim. Sebab mereka perlu kepada, mereka perlu kepada apa ni? Pengetahuan ini. Boleh ke tak boleh makan haiwan laut, sotongnya, ketamnya, buayanya dan sebagainya. Nah, boleh. Penyunya. Boleh makan penyunya? Boleh. Tapi kalau burung laut boleh? Kenapa? Nama je burung laut, tapi dia tak tinggal kat dalam laut eh. Dia terbang kat atas, dia masuk sekejap, dia makan, dia naik balik. Jadi yang ni haiwan yang hidup di laut. Kemudian 100% hidup di laut ke, ataupun 50-50 ke, atau 60-40 ke dan sebagainya, atau cuma bertelur dekat, dekat darat dan sebagainya. Itu ada pembahasan panjang lebar. Kuda laut ke, kambing laut ke, apa sajalah. Jadi sama juga kat sini. Mereka tak tanya kepada siapa nak diberikan, Allah SWT jawab kepada siapa nak diberikan. Dia jelas. Dan soalan ni dah dijawab belum? Dah dijawab. Apa dia? Min khairin, daripada kebaikan. Yang penting awak beri nafkah yang baik, tak mesti banyak. Jadi lagi banyak lagi bagus ke tak? Tentu lagi bagus. Kalau semuanya sama, lagi banyak lagi bagus. Itu asal nak berikan kepada orang-orang ini. Kemudian kalau kita lihat tertib, adakah mengikut tertib golongan-golongan yang diberikan nafkah ni? Dua ibu bapa, kaum kerabat, mana lebih utama kepada orang tu? Ibu bapa dan kerabat selepas tu. Dan anak-anak yatim ni, orang luar boleh, mungkin orang anak-anak saudara boleh. Betul lah. Kemudian makin jauh lagi miskin, miskin ni pun juga mungkin keluarga, mungkin bukan keluarga. Begitu juga Ibnu Sabil, kemungkinan dia orang luar lebih lagi. Baik, Ibnu Sabil anak jalan. Anak jalan ni bukan yang apa ni, street boy dan sebagainya. Yang jenis lari dari rumah tak balik-balik, bukan? Duk bawah blok ke, kat tepi laut dan sebagainya, itu bukan. Atau expressway kan, jalan, tak. Ibnu Sabil anak kepada sesuatu, bila seorang tu mulazimullah, maknanya dia sentiasa ada dekat situ, dinamakan anak kepada benda. Seperti orang Arab kata ada Ibnu, Ibnul Ma, satu burung dinamakan anak air. Sebab dia selalu ada dekat air. Saya tak tahu burung apa, burung pelikan ke, burung apa-apa yang, yang besar lebih tu. Jadi dia suka dekat dengan air. Jadi dinamakan Ibnul Ma, nama untuk sesuatu tu. Kita namakan dia apa ni, anak kepada sesuatu. Jadi anak jalanan, maknanya dia selalu ada dekat jalan. Dan maksud di sini adalah seorang musafir, seorang musafir dalam perjalanan. Dan orang yang musafir dalam perjalanan ini, Ibnu Sabil ni, ada beberapa keadaan. Yang pertama, dia dalam perjalanan tapi dia tak ada masalah. Dia anytime dia boleh balik ke rumah. Tiket ada, bekalan cukup dan sebagainya. Itinerary dia semua perfect, tak ada masalah. Adakah orang-orang ini yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yang kedua adalah Ibnu Sabil yang ada masalah. Kehilangan bekalan, kena rompak ke lagi, teruk lagi, tiket hilang dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita tak tahu dia ni perlu ataupun tak perlu bantuan. Jadi yang mana satu yang kita berikan? Orang yang pertama yang tak ada masalah, patut tak diberikan nafkah daripada saya? Kaya macam nak apa, kredit card punya banyak, penuh. naik semua first class. Perlu tak kita berikan? Lepas tu datang kan, nak pergi mana, lenggong aja. Macam ini awak nak kasi? Tak payahlah. Saya rasa awak pun tak kasi. Tak kasi orang lain lah. Nah. Jadi ini out. Kata saya ini memang yang ini out, tak kasi. Yang kedua, orang yang memerlukan. Yang ini confirm. Semua ulama kata kita mesti kasi. Dan yang ketiga, kita tak tahu dia memerlukan ataupun tidak. Macam apa awak buat? Kasi tak kasi? Interview. Interview. Ah ha, betul. Dan ini kita offer dia bantuan. Pasti kita tengoklah keadaan. Dia perlukan atau tak perlukan, kita tengok. Jadi kalau kita agak-agak dia perlukan, kita berikan. Ibnu Sabil. Jadi ada pun yang yang pertama tu, yang tak memerlukan, tak masuk dalam ayat ini. Faham? Dan kita pun dah tahu Ibnu Sabil termasuk asnaf yang berhak menerima wang zakat. Nah. Jadi boleh kita beri Ibnu Sabil ini daripada wang zakat, bukan sedekah biasa. Kita boleh kasih daripada wang zakat. Jadi kalau tiket dia 2-3 ribu, kita kasih 2-3 ribu, jangan kasih 200 setiap bulan. Masalah kita, saya pun heran, orang tu miskin, bil tak boleh bayar, pakai lilin kat rumah, beras tak ada apa semuanya, duit zakat kumpul berjuta-juta, dia cuma dapat 200-300 setiap bulan. Jealousy lagi tak boleh kerja. Macam mana ni? Ini zakat apa? Padahal duitnya ada juta-juta simpanan. Tapi mati-mati nak tolong dia tangkap ikan supaya dia apa ni? Tak apa ni, bersandar kepada bantuan-bantuan. Kita tengok keadaan, tak semua orang kita boleh ajar dia untuk apa ni? Untuk berdikari, untuk bekerja dan sebagainya. Immediate kita katakan concern kita kepada fakir miskin ini bukan nak ajar dia untuk cari kerja dan sebagainya. Kita concern adalah untuk cukupkan keperluan dia. Kalau tak satu tahun, tak setengah tahun, bulan itulah. Berapa dia perlukan, berapa ribu dia perlukan untuk bulan tersebut. Kasih dulu datang zakat. Tapi kita jarang jumpa macam ini. Sedangkan duit kita banyak. Bila kasih scholarship, boleh sampai puluhan ribu untuk budak itu belajar. Orang ini perlukan untuk bayar bil itu, bil ini, bil hospital dan sebagainya, tak diberikan secukup. Sampai keluar kat surat khabar dan seterusnya. Patut ke tidak? Kan harus dipikirkan. Baik. Ada pun concern yang jauh ataupun kita katakan pandangan yang jauh, langkah pandang jauh kita katakan, tak boleh lah. Kita ajar orang-orang yang retrench dan sebagainya ni, ataupun orang yang ada sakit itu ke sakit ini, mana lagi dia boleh dapat kemahiran, kita masukkan. Itu memang kita teruskan. Tapi immediate concern kita adalah cukupkan keperluannya. Nah, jadi ayat itu mengatakan berikanlah kepada golongan-golongan ini. Ada empat disebutkan, lima disebutkan di sini, dua ibu bapa. Sama ada dia miskin ataupun tidak. Dan kaum kerabat, sama ada dia miskin ataupun tidak. Anak yatim, sama ada dia miskin ataupun tidak. Orang miskin, dah tentulah dia miskin. Okay. Dan Ibnu Sabil, yang miskin, yang memerlukan. Okay. Faham ni? Eh? Di sana ada beberapa sifat, jadi kita kena ambil sifat itu secara zahir. Kecuali ada dalil yang kita yang membuat kita mengkhususkannya. Faham? Jadi kalau dua ibu bapa dia tak miskin pun, kita berikan bantuan, boleh, tak salah. Tapi kalau dia miskin, maka kita tolong dia dapat dua kali ganda pahala. Satu, kerana dia miskin. Yang kedua, kerana silaturrahim. Itu memang ada dalam hati. Jadi itu juga kaum kerabat, begitu juga anak yatim, nah, dan ya, orang miskin ini maksudnya. Baik, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kamu lakukan daripada kebaikan. Jadi apa yang kamu lakukan, wa ma taf'alu. Patutnya taf'alu lah. Ini antara contoh ma syartiyah. Ya, ini ma syarat. Yajzimu apa tu, dia punya, dia menjazamkan baris hukumnya yang depan PL yang pertama dan yang kedua. syarat dia, jawab syarat dia. Syaratnya dijazamkan, jawab syaratnya pun sama juga. Kat sini patutnya taf'aluna dibuang nun dia. Dan apa yang kamu lakukan ni dah syaratnya. Apa yang kamu lakukan, maka jawab dia apa? Maka sesungguhnya Allah tahu tentang ni. Jadi dia ada syarat dan ada jawab syarat. Dan ma di sini ma mal mausul, maknanya apa juga. Dan ini antara lafaz umum. Apa juga, besar kecil, penting tak penting. Yang penting dia daripada kebaikan, min khairin. Hatta yang dalam hati kita pun, rasa kita nak buat baik, niat kita nak buat baik, walaupun tak buat dengan anggota badan kerana sebab-sebab tertentu pun, Allah SWT mengetahui. Fa'innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah dengannya mengetahui. Baik, apa faedah? Allah SWT khabarkan ilmunya tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita nafkahkan. Takkan Allah tahu. Jadi dia ada lazimnya sebenarnya. Lazim daripada pengetahuan Allah SWT tentang apa juga kebaikan yang kita lakukan, yang besar yang kecil pun, kita lah tahu, pasti Allah SWT kan akan membalas ini, akan membalas kebajikan yang kita lakukan. Jadi dimahdudkan, tak disebutkan lebih ablagh lagi, lebih apa ni, lebih balaghah lagi, kata orang tu apa ni, supaya seorang itu bila dia tahu bahawa ini Allah tahu, maka secara otomatiknya dia yakin ataupun dia mengharapkan balasan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam kitab makna ayat 215 secara umum, ada sebab nuzul. Jadi Amr bin Jamuh yang memiliki harta bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang ia infakkan dan kepada siapa dia infakkan, maka turunlah ayat ini sebagai jawapan atas pertanyaannya. Kalau sanad hadis ini sahih, yakni sebab nuzul ini sahih, kita ada faedah lain. Siapa yang tanya, berapa ramai yang tanya? Ikut riwayat ni, seorang aja, Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Tapi dalam ayat Quran disebutkan yas'alunaka, mereka bertanya, ramai. Ini ada kaedah dalam usul fiqh. Disebutkan lafaz ramai, tapi ini maksudkan seorang aja. Seperti dalam surah Ali Imran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iaitu mereka-mereka yang diberitahukan kepada mereka, ini orang ramai yang beritahu kepada mereka bahawa manusia semua sedang berkumpul untuk menyerang kamu, tapi mereka bertambah iman mereka dan mereka kata cukuplah Allah bagi kami. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Tengok sebab nuzul dia, siapa yang cakap tu? Nampak macam nas ramai, tapi rupa rumahnya seorang. Dan gitu juga dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fa balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara engkau daripada orang ramai manusia. Bila tengok sebab nuzul, rupa-rupanya daripada surah Qaf tu, yang apa, yang nak, bukan surah Qaf ataupun satu surah Qaf ataupun seorang lagi, Nabi SAW sedang apa ni, ada di bawah pohon, tiba-tiba datang seorang musyrik ambil pedang Nabi SAW daripada pokok tu dan dia kata, sekarang siapa yang dapat pelihara engkau daripada aku? Dia tenang ya Rasulullah SAW, Allah SWT terus menggeletar tangan dia, terlepas pedang daripada tangannya. Nabi SAW pula angkat pedang tersebut. dalam ayat annas wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara engkau daripada orang ramai, tapi sebabnya cuma satu orang. Jadi di sini boleh disebutkan lafaz ramai, tapi yang dimaksudkan satu orang sahaja. Itulah hujah-hujah orang dalam usul usul fiqh. Baik, yang penting kat sini Amr bin Jamuh yang memiliki harta bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia infakkan dan kepada siapa yang dia infakkan. Jadi kalau ikut riwayat ini, dia tanya juga kepada siapa dia infakkan. Dia turunlah ayat ini sebagai jawapan yang tepat terhadap soalan. Ayat ini menjelaskan bahawa apa yang diinfakkan adalah harta, yakni, dan semua bentuk kebaikan, dan bahawa yang lebih berhak terhadap infak itu adalah kedua orang tua, para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Allah Ta'ala mengajarkan kepada mereka bahawa apapun kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba yang berupa kebaikan, maka Allah Ta'ala mengetahuinya dan memberi pahala untuknya. Tak disebutkan tentang beri pahala, tapi itulah tafsirannya, istimbat daripada mengetahui. Oleh kerana itu Allah memberikan dorongan kepada mereka untuk berbuat kebaikan secara mutlak. Jadi jangan lukit, berikan, kemudian nak kena ada fiqh bila nak buat baik, nak beri nafkah. Mulakan daripada yang yang dekat dengan kita dahulu. Kalau semua individu yang nak buat baik buat macam gitu, maka kita akan dapati bahawa tak ada apa, heboh lah kita kata. Semua konsentrate dekat individu sel dia dulu, kata orang tu. Dia, berapa dia, kerabat dia tu lah. Jadi dengan kalau itu dilakukan secara menyeluruh, kita akan dapati semua keluarga atau semua unit kekeluargaan itu akan dibantu. Tak payah nak pergi yang jauh. Itu hikmah. Dan adalah satu yang tidak di, kita katakan tidak tidak dibenarkan ataupun tidak digalakkan oleh syarak. Kita tolong yang jauh-jauh, kita abaikan yang yang dekat-dekat. Ha, itu bukan sifat bijaksana, bahkan itu sifat pengabaian. Kita jaga dulu orang di bawah kita, yang dekat dengan kita, baru kita pergi yang yang jauh-jauh. Kemudian kalau ada kelebihan, barulah kita usul untuk yang jauh. Masalah kita kadang-kadang terbalik tau. Nak buat baik, nak tunjukkan Islam tu baik, rahmatan lil alamin, ya hantar jauh-jauh. Ha, sampai kat Brazil. Kan kasih pemain bola lah seorang miskin. Boleh kan? Ketidak, jawabnya boleh. Tetapi yang dekat-dekat tak diberikan. Kalau juga diberikan, tak salah. Diabaikan yang dekat-dekat, tapi diberikan yang yang jauh-jauh. Ya, tentu sekali apa ni, menyalahi fitrah. Ya, menyalahi hikmah dalam dalam ibadat. Ini sama juga dalam bab zakat. Yang wajib, yang diutamakan dahulu adalah fuqara ke mana? Dalam negeri itu. Dalam negeri itu. Kalau nak bagi daging apa semuanya, utamakan dalam negeri itu. Lepas tu ada kelebihan, barulah buat di tempat yang paling dekat dahulu. Kalau macam kita ada Vietnam, yang miskin contohnya, ada mana pula? Ada Indonesia, ada pula ditimpa musibah kat tempat, Aceh ke mana ke? Ha, kat situ pergi, kasih dulu. Jadi area kita kita cover, diorang pula area diorang diorang cover. Jadi tak ada susah payah nak bayar apa? Duit transport kata orang. Minyak pun dah mahal apa semuanya. Kan hikmah. Kalau tidak susah nak kumpul sana, semua nak kasih jauh-jauh. Baik. Jadi kita dapati Islam mentertibkan harta dalam kebajikan. Ya, kita kena bijak dalam dalam kebajikan. Okay, pelajaran yang dapat diambil daripada ayat-ayat ini, yang pertama, keharusan bertanya bagi orang yang tidak mengerti sampai dia mengerti. Dan ini merupakan jalan mencari ilmu. Yas'alunaka, yas'alunaka. Tapi syaratnya mesti tanya yang berfaedah. Jangan tamentang nak tanya apa ni, nak ilmu tu kita main tanya sembarang. Kenapa kan? Langit tu ada tujuh, Kenapa bumi bulat? Tak kotak ke triangle? Sebab perkara macam ini kita tanya. Baik. Jadi pertanyaan ini banyak. Sebab tu Nabi SAW telah melarang kita daripada banyak bertanya. Dan Nabi SAW kata, ma amartukum idza idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Apa yang aku larang kamu, maka tinggalkan, jauhkanlah. Apa yang aku perintahkan pada kamu, maka lakukanlah mana yang kamu mampu. Sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah banyaknya masailihim, banyaknya soalan mereka dan ikhtilaf mereka terhadap nabi-nabi mereka. Sama ada kita nak baca ikhtilafuhum ke ikhtilafihim. Kalau kita baca ikhtilafihim, maknanya dia maktuh kepada banyak soalan dan banyak khilaf. Kalau kita kata ikhtilafuhum, maknanya walaupun satu ikhtilaf pun dah boleh binasakan satu umat. Yang terpilih adalah ikhtilafuhum. Soalan kalau sikit tak binasa lagi umat tu. Tapi kalau ada tambah banyak, tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Ini lembu betina, lembu apa warna, lembu kerja ke tak bekerja, memang nak cari pasal. Betul tak? Ha, orang suruh buat, buat je. Nah, tanya tentang roh lah, tanya tentang itulah, tanya tentang ini. Kalau ada banyak, boleh membinasakan umat. Bahkan telah berlaku pun. Tapi ikhtilaf, walaupun sedikit, boleh membinasakan umat tersebut. Jadi kalau ada sanggahan terhadap Nabi mereka, maka akan binasalah umat mereka. Jadi ulama telah mentafsirkan makna masail ataupun soalan-soalan, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Tanya tentang perkara yang belum berlaku ni ada dua macam. Sesuatu untuk bersedia kerana ada kemungkinan dia berlaku, maka itu dibolehkan. Tapi kalau perkara yang jauh, pelik, tak solat dekat planet Mars ni, haa, kiblat kat mana? Contohnya tayamum dengan Mas pula. Dulu bulan, sekarang dah Mas. Buka dengan coklat Mas boleh tak? Cerita lah. Benda-benda macam ini tak ditanya. Boleh tak kahwin dengan jin? Kalau dah kahwin boleh dapat anak jin? Haa, awak nak tahu tak? Pernah juga, pernah juga. Sahabat tanya tak tu semua? Tak tanya. Jin yang hidup zaman Nabi tu masih hidup lagi tak? Jadi sahabat masih hidup lagi sampai sekarang. Apa jawab kita? Ha? Tak payah tahu eh? Tapi kalau adalah tarikat tu kata, saya dapat tarikat ni daripada jin. Dah jin dah bagus lah tu eh? The jin yang jadi sahabat Nabi kemarin. Jadi saya pesanat daripada sahabat. Inilah zikir dia, la ilaha illallah dan sebagainya seribu kali dan seterusnya. Apa jawab kita? Ada tak orang yang hidup zaman Nabi masih hidup lagi sampai sekarang? Kalau orang senanglah eh. Tapi kalau jin ni macam mana? Tak baik. Sepatutnya tidak juga lah. Sebab kalau ada, maknanya masih lagi ada ada sahabat. Jin mati kan? Jin mati. Ada pun malaikat tu lain cerita. Dan kalau dia Nabi pun, kalau Nabi Khidir pun, dia mesti meninggal dunia 100 tahun lepas Nabi SAW sabdakan hadisnya yang masyhur. Lepas 100 tahun tak ada manusia ataupun tak ada jiwa yang hidup, nafsun manfusah, yang kekal lagi kat atas muka bumi. Jadi masuk kat situ Khidir dan sebagainya. Allah. Jadi jangan tanya perkara yang tidak patut. Sebab tu kita jumpa di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Jawab tak? Tak jawab. Allah tak jawab pun. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah Muhammad, ruh itu daripada urusan Tuhan. Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu tentang ya, melainkan sedikit. Dan itu dah cukup, tak payah tanya lagi, tak payah tahu. Jadi ini tarbiyah langsung daripada Allah SWT. Bagaimana gini jangan ditanya. Wayat alu naga'an zil qarnain, dan mereka bertanya kepada engkau tentang apa? Zil qarnain. Jawab ke tak jawab? Tak jawab. Walaupun awak tengok macam jawab, tapi mereka tak jawab. Qul sa'atlu alaikum minhu zikra, katakanlah aku akan bacakan kepada kamu peringatan tentang ni. Sama tak dengan jawapan macam kat sini, yas'alunaka 'anil ahillah qul ya mawaqitu lin-nasi wal hajj yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin. Tak ada yang yas'alunaka 'anil qarnain, mereka tanya tentang dzil qarnain, siapa dzil qarnain, apa benda tu. Jawapannya adalah aku akan bacakan, bukan jawab tau, aku akan bacakan tentangnya kepada kamu, bukan kamu yang tanya je, semua sekali. Dan zikran, peringatan, bukan setakat nak cerita Zil Qarnain aja, penglipur lara, bukan setakat nak buat cerita, tapi ada peringatan tentangnya, ada pengajaran tentangnya. Itu beza. Atau inna makanna lahu fil ardi dan seterusnya, semuanya ada, ada peringatan, ada pengajaran. Bukan setakat nak cerita Zil Qarnain ni berapa umur dia, nama dia siapa dan sebagainya, tidak. Jadi ini menunjukkan bahawa soalan itu juga perlu kita tahu apa yang harus kita tanya. Dan saya kita ingatkan dahulu, kalau kita tanya minta fatwa daripada ulama, baik, asalnya bila kita tanya kepada orang yang kita tanya, kita yakin ataupun kita berat sangkaan bahawa orang yang ditanya itu mampu menjawab dengan jawapan yang betul. Betul tak? Asal awak pergi doktor tanya ni, asal sakit ni, macam mana nak elakkan sakit ni, apa ubat sakit ni, ya Tobi, wahai doktor, awak yakin ke tak yakin doktor tu jawab ke, awak nak test-test doktor ni, tahu tak jawab dia? Lepas tu awak niat nanti awak nak pergi doktor lain nak tanya second opinion, ada ke orang macam tu? Asalnya kita pergi kat dia, kita yakin dia memang boleh jawab ke? Awak tak akan buat macam ni, nanti doktor tu dah jawab sakit awak gini-gini sebab dia gini, saya nak elakkan gini, awak pula tanya, ataupun awak kata, tapi doktor fulan-fulan tu, dia kata macam ini, macam ini, macam ini. Wah. Tak pernah orang buat. Tapi bila buat ilmu agama, selalu orang buat. Mula-mula nampak tanya betul, bagus saja. Ni apa hukum dia, awak ni muskilah dan sebagainya. Kali syekh tu pun dah jawab je. Tapi syekh itu kata macam ini, macam ini, macam ini. Awak tengok. Awak dengan doktor tak berani nak buat. Tapi dengan ulama awak berani buat macam itu. Awak laga-lagakan antara ulama, dah tak sedap orang tu. Itu nama soalan yang ada tahrij, haraj. Yang ini menyempitkan orang nak jawab. Tak sepatutnya buat macam itu. Kalau awak nak tanya terus tentang pendapat fulan dan fulan, tak payah sebut nama dia. Tapi kalau dah masyhur bahawa pendapat ini adalah pendapat fulan, pun kita tak sepatutnya tanya dengan keadaan dia itu. Sebab awak sebut aja pendapat tu, semua orang tahu ni pendapat siapa. Sama juga awak tak sebut nama dia, macam awak sebut nama dia juga. Dia kena tahu ada. Jadi asalnya kita tanya pada soalan tu kerana kita yakin dia boleh jawab. Dan asalnya kita tak payah tanya orang lain asalnya lah. Kalau kita ada ragu-ragu dan sebagainya, atau nak dapat kepastian lebih. Jadi itu juga antara ada bertanya lah. Jadi yas'alunaka madza yunfiqun, balik kepada ni, kepada pelajarannya adalah keharusan bertanya bagi orang yang tidak mengerti sampai dia mengerti, dan ini merupakan jalan mencari ilmu. Ialah kunci kepada ilmu, iaitu lisan sa'ul, kata Ibn Abbas. Aku dapat ilmu ni sebab apa? Hati aku, qalbin akul wa lisanin sa'ul, dengan hati yang berakal, yang sentiasa peka, cerdas, bukan hati yang lalai bila duduk belajar, dan juga dengan lisan yang banyak bertanya. Tadi kata tak boleh banyak tanya. Nah, ini banyak bertanya yang perlu, yang bermanfaat. Nah. Oleh kerana itu mereka mengatakan pertanyaan adalah setengah dari ilmu. Yang kedua, keutamaan berinfak kepada mereka yang disebutkan di dalam ayat. Siapa tu? Lima golongan: al-walidain, wal-aqrabin, wal-yatama, wal-masakin, wabnissabil. Dan orang yang berinfak ialah orang yang kaya, dan mereka yang diberi ialah orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Kita katakan itu apa ni, tidak syarat, tidak menjadi syarat selain kepada Ibnu Sabil. Yang ketiga, memberikan dorongan untuk berbuat kebaikan dan janji Allah Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Allah SWT khabarkan dia mengetahui apa juga yang kita lakukan daripada kebaikan, dia akan Allah janji akan membalas. Nah, sama ada dekat ataupun lambat. Nah, di dalam nota kaki 600, kita lihat 614, kita lihat nota kaki semuanya. Pada ada masalah fikih ya. Ayat ini berkenaan dengan infak tatawu', yakni yang tidak wajib. Infak yang wajib apa dia? Zakat. Zakat. Sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah, tapi lebih kepada zakat harta. Yang ini bukan zakat harta. Ini adalah yang sunnah. Dan firmannya min khair memberikan isyarat bahawa apa yang diinfakkan itu wajib dari hal yang baik dan bukan dari yang jelek. Di mana lafaz al-khair menunjukkan kepada hal itu dan memberikan simbol yang mengarah kepadanya. Jadi ini yang benar dalam masalah ini. Di sana ada ulama yang mengatakan, okey, asalnya kita wajib berikan zakat kepada asnaf-asnaf ini. Hatta kepada mak bapak, kaum kerabat, anak yatim dan sebagainya. Lepas itu datang ayat dalam surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, 8 asnaf itu. Maka mereka kata ayat dalam surah At-Taubah memansuhkan ayat dalam surah Al-Baqarah. Itu satu lagi maslak, satu lagi jalan yang diambil oleh sebagian ulama tafsir. Tapi banyak ulama lain menolak, menolak apa ni, cara seperti ini. Mereka katakan asalnya ayat ini pun bukan menunjukkan kepada nafkah yang wajib, nah, daripada yang sunat tertentu. Kemudian nota kaki yang berikutnya 615, terdapat pendapat yang mengatakan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Islam yang bertanya tentang kepada siapa mereka berinfak. Maka Allah Ta'ala menjawabnya dengan penjelasan tersebut. Adapun pendapat kami bahawa yang bertanya ialah Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu, dan pertanyaannya tentang apa yang diinfakkan dari berbagai macam harta dan kepada siapa infak itu diberikan, maka hal itu lebih utama dan lebih tepat. Saya periksa juga sanad ni. Riwayat ini, ini buat ilmu lah, disebutkan oleh Al-Wahidi Anil Kalbi, dari Kalbi, dari Ibnu Abbas, biduni isnad, dengan tanpa sanad. Nama sedap Wahidi Kalbi, tapi ini semua parah punya. Parah. Dalam tafsir tak boleh pakai, tapi selalu kita jumpa nama-nama ni dalam tafsir. Wal Kalbi wa Muhammad ibn As-Sa'id matruk muttahamun bi Kalbi. Jadi itu masalah dia. Kalbi yang riwayatkan daripada Ibn Abbas tafsir ini, ataupun apa dia panggil tu, sebab turun ayat ini, matruk, tinggalkan oleh ulama hadis dan dituduh berdusta. Jadi ini paling teruk punya, second lah, second teruk punya lafaz jarah. Paling teruk sekali apa dia? Dajjal. Dajjal kira paling teruk lah. Memang dah confirm, dah sabit dia bohong dalam hadis. Tapi kalau orang kata jemut taham bil kadzib, dia dituduh berdusta, dia belum sabit telah berdusta. dalam hadis. Tetapi dah confirm dia duta waktu dia cakap kat kedai kopi tu, siapa menang bola, siapa kalah, siapa skor, dia edit je banyak. Jadi orang macam ini dituduh berdusta bila dalam bab hadis. Tapi belum confirm berdusta. Yang tadi dajjal tu dah memang kazab ke apa tu semua, itu memang paling teruk sekali. Macam mana pun, kalau ada perawi macam ini, reject lah memang. Dan orang ini muttaham bil kadzib ala Ibn Abbas, dia dituduh berdusta atas Ibn Abbas. Lagi serius lagi, secara spesifik dia ambil, dia targetkan dia punya riwayat daripada Ibn Abbas. Ini dalam tafsir Al-Kalbi, memang banyak tafsir daripada Al-Kalbi. La syait, jadi riwayat ini kata Ibn Hajar, la syait, tak ada apa-apa. Orang nak cari ni dekat kitab Al-Kashaf. Kitab Al-Kashaf ni dalam tafsir, dia kitab Imam Az-Zamakhsyari. Tapi Imam Az-Zamakhsyari ni dia seorang Mu'tazili, Mu'tazilah. Tapi tafsiran dia saya beli. Orang datang rumah saya, dah Arab lah datang, oh, mengamuk, kenapa kau letak kat depan-depan ni kitab tafsir Zamakhsyari? Jadi kan Mu'tazilah. Taruhlah kat tepi-tepi ke, kat ujung-ujung tu. Jangan beli pun betul. Kan dia ahlul bid'ah. Dia kata saya beli, tak peduli. Sebab apa? Tafsirannya ada nilai dia. Daripada sudut apa? Pertama dari sudut bahasa. Dia ahli bahasa, Masya Allah. Ahli balaghah. Jadi kalau tafsiran dia orang nak cari ada sudut bahasa, asal usul bahasa apa semuanya, memang awak cari Kasyaf. Awak cari. Okay, itu satu. Dan saya selamat sebab kitab Kasyaf ni telah ditahqiq daripada dua sudut. Jadi dia ni Mu'tazilah satu, dan dia juga bawa hadis yang lemah, hadis palsu dalam tafsir. Jadi kalau orang tak tahu memang adik lah. Tapi ada orang dah tahqiqkan hadis dia, iaitu Ibn Hajar. Selamat lah, tak bawa dia ada pun. Jadi saya dah tahu ada hadis dia. Kemudian daripada sudut Mu'tazilah dia pun dah ada orang tahqiqkan. Oh ini kata-kata Mu'tazilah, ini kata-kata Mu'tazilah. Siapa yang masih belajar, baik patut beli kitab yang ada dua tahqiq tersebut. Dan sebab ketiga ni saya pula, saya beli sebab saya nak tahu macam mana ahli bid'ah tafsirkan Quran, macam mana Mu'tazilah tafsir Quran. Jadi saya kalau nak tambah rencah ke apa, boleh bawa satu tafsir Mu'tazilah sampai bawa, saya bawa balik, saya jawab balik, bagus juga. Jadi saya bagi simpan buat, simpan buat rujukan. Tapi bukan untuk semua orang, saya takkan suruh orang awam baru nak start baca tajwid pun belum betul lagi, tahu tafsir yang ada kat rumah ada, tafsir Al-Kashaf. Dan saya takkan suruh orang terjemahkan kita tafsir Al-Kashaf. Saya suruh terjemah tafsir Makatir ke tafsir tafsir apa ni, Aisyah Utafasir ke dan sebagainya. Baik, jadi hadis ini, riwayat ini sebenarnya lemah. Jadi asalnya balik kepada umum, yas'alunaka madha yunfiqun, ini mereka para sahabat tanya kamu tentang apa yang dinafakahkan, bukan kepada siapa yang dinafahkan. Kemudian Allah SWT jawab dengan tambahan. Okey, ada apa-apa soalan? Lalu kita pindah kepada ayat berikutnya, macam 44 juga. Nak sambung ke? Nak tanya-tanya ke? Ambil ayat yang berikut, ayat ke-216. Firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum fallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qital, telah diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sekarang tentang jihad pula. Dan ayat ini dimulakan dengan kabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumul qital. Kutiba yang ini telah ditulis contoh asal. Tapi maknanya furidah, telah difardukan, telah diwajibkan. Seperti di dalam ayat kutiba alaikumus siyam, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam, telah dituliskan kepada kamu puasa, maknanya telah diwajibkan atas kamu puasa. Jadi al-qital maknanya berperang. Dan ada qatl dekat situ, bunuh. Dan dinamakan qital sebab ada bunuh membunuh. Baik. Jadi ia satu kewajipan seperti kewajipan-kewajipan lain, seperti solat, seperti puasa, zakat dan sebagainya. Dan disebutkan dekat sini diwajibkan. Kenapa tak disebutkan Allah yang telah mewajibkan? Pernah kita lalui ayat-ayat seperti ini. Siapa yang mewajibkan berperang ini? Jawabnya Allah SWT. Tapi kenapa tak disebutkan dengan fa'il kataba Allahu alaikumul qital? Ada faedah atau tak ada faedah? Jawabnya ada. Apa dia? Sebutkan satu pun jadilah. Dah belajar kan? Baik, saya berilah satu Yang pertama, tidak disebutkan pelakunya lil ilmi bihi. Kerana apa? Kerana dah tahu. Itu yang tak payah disebut. Semua orang tahu yang akan mewajibkan, yang boleh mewajibkan apa-apa juga dalam agama ni ada hanyalah Allah SWT. Jadi tak payah nak disebutkan. Baik. Dan ada lagi satu. Tidak disebutkan pelakunya kerana apa? Mengagungkan pelakunya sampai tak disebutkan siapa. Telah diwajibkan kepada kamu, telah dilarang kamu daripada mandu, laju dan sebagainya. Tak mau sebut siapa. Kenapa nak agungkan siapa yang isdarkan, yang keluarkan perintah dan larangan tersebut. Jadi ada makna ta'zim dekat situ. Sebab orang pun dah tahu. Jadi ada masalah tak? Kita tidak sebutkan pelaku, tak ada masalah. Bahkan bertambah faedah. Tapi ini bukan mesti. Kadang-kadang disebutkan siapa yang memerintahkan. Allah SWT, inna dan sebagainya. Bukan kami yang memerintahkan, kami yang larang. Kadang-kadang tidak disebutkan. Jadi diwajibkan atas kamu al-qital. Ini kamu di sini adalah para sahabat. Para sahabat saja, kita dah tak payah berperang lagi. Kita tinggal defend saja. Ha. Jadi jawabnya sahabat pun sekali dan semua orang, semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat telah diwajibkan atas kamu berperang. Sedangkan dia qurhun lakum. Masya-Allah. Wa huwa dan dekat sini adalah waw ma'iyah, ma'iyah. Sedangkan kamu benci padanya ataupun ia adalah satu perkara yang yang kamu benci. Jadi ini satu khabar tu tentang keadaan sahabat, sikap sahabat terhadap al-qital. Sahabat suka atau tak suka? Walaupun kita baca dalam hadis-hadis, dalam fadail sahabat dan sebagainya, macam mana sahabat semangat nak perang, nak mati syahid dan sebagainya, itulah terus pergi tempur dan seterusnya. Tapi itu sebahagian daripada sahabat. Kebanyakan sahabat tak suka perang. Kurhun lakum, benci perang. Baik. Itu khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ingatkan semua suka fight, semua suka apa ni, perang dan suka bunuh orang musyrikin dan sebagainya. Sebenarnya mereka tak suka perang. Nah. Dan di sini satu lagi perkara, diwajibkan atas kamu berperang, ada syarat tak kewajipan ini? Adakah diwajibkan atas semua orang? Untuk semua keadaan? Jadi bab ini adalah bab jihad. Bagaimana terdapat syarat-syarat untuk ibadat-ibadat lain, solat, puasa dan sebagainya, begitu juga jihad terdapat syarat-syarat. Yang penting, yang pertama sekali adalah kemampuan. Jihad itu wajib bila ada kemampuan. Kalau awak tak mampu, tangan kosong, kaki pun tak ada, mata pun tak nampak, wajib tak pergi jihad. Kalau awak ada mata, ada tangan, ada kaki, kaki machine gun, pegang pun tak tahu, tak tembak balik kena diri sendiri pun tak tahu mana depan mana belakang. Bom grenade pun tak tahu macam mana nak cabut, berapa second dia meletup tak tahu. Hanya macam ni orang pergi jihad, cakap je sudah lah eh. Jadi mesti ada apa? Mesti ada kemampuan, mesti ada lagi-lagi zaman sekarang. Nah, kalau zaman sekarang mungkin pandai apa ni, pandai pakai ni senapang dan sebagainya. Tapi bila kasih pedang, dia tak tahu pakai. Boleh juga kan? Jadi maksud dekat sini adalah kemampuan. Mesti ada latihan dan sebagainya. Kemudian ada tersuruh harta benda. Orang itu tak cukup harta, makan pun dia tak cukup, macam mana nak pergi jihad? Macam mana nak pergi jihad? Kalau pergi jihad berapa hari? Haa, makan masa lama. Perjalanan pergi, lepas tu jihadnya, dah tu boleh balik semula. Sama macam pergi haji, mesti ada bekalan. Dan zaman dahulu, dia tidak ada logistik tau. Dari tanah bawa apa? Bawa makanan, air panas pun ada. Semua bawa bekal sendiri, bawa kurma sendiri, bawa air sendiri, lapar, haus, makan sendiri. Bila time camping, makan lah sendiri, masak sendiri, masak apa ni, makan sendiri. Itu asalnya. Itu soldier zaman, mujahid zaman dulu. Nah, boleh pastikan kita ada apa ni, kita ada harta untuk pergi. Tapi zaman sekarang oleh kerana kerajaan telah apa ni, tanggung semuanya, jadi mereka tak payah fikirkan pasal logistik lah. Mereka tinggal pergi. Yang penting di sini mesti juga ada persiapan harta benda dan juga senjata. Pergi pakai apa? Boxing glove. Tak buat cerita. Macam nak pergi boxing lah eh? Padahal lah, jauh-jauh orang semua tembak. Tak ada senjata nak pergi perang, tak boleh. Tak wajib pergi. Faham eh? Tak. Dan juga ada beberapa perkara lain daripada sebut bilangan dan sebagainya. Kalau bilangan musuh dah terlampau banyak, tak wajib kita pergi. Baik. Jadi kutiba diwajibkan atas kamu berperang sedangkan kamu benci terhadapnya. Wa asa, dan moga-moga kamu benci terhadap sesuatu sedangkan dia baik bagi kamu. Dan moga-moga di sini bukan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan litaraji tapi di litarajiyah. Taraji maknanya mengharap. Tapi bukan harapan ini datang daripada Allah SWT. Harapan ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah SWT suruh mereka mengharap, maka moga-moga mereka benci sesuatu sedangkan dia baik bagi kamu. Jadi Allah SWT ubahkan uslubnya, kata-katanya, daripada yang khusus iaitu jihad kepada yang umum, syai'an. Moga-moga kamu benci sesuatu apa juga daripada syariat, daripada perintah Allah SWT, daripada larangan Allah SWT. Banyak kan mungkin kita benci, tapi sebenarnya ia baik bagi kamu. Boleh sama ada lelaki atau perempuan. Wa'asa an tuhibbu syai'an, dan moga-moga kamu suka pada sesuatu umum juga, apa juga, sedangkan dia buruk bagi kamu, syarrun lakum, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, dan sebabnya adalah Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi maksud kat sini apa keajaran, apa ni message-nya? Hendaklah kita taat kepada syariat Allah SWT. Yang kita tahu hikmahnya, kebaikannya, ataupun yang kita tak tahu. Yang kita suka ataupun yang kita benci. Dan ini dalil bahawa boleh kita benci suatu syariat Allah SWT. Seperti jihad, boleh kita benci berjihad. Tak ada orang suka nak pergi perang dengan orang lain. Mungkin dia bunuh orang tu, mungkin orang tu bunuh. Ini tidak merosakkan iman atau mengurangkan iman. Itu secara itu perkara yang tabii. Yang salah adalah kita benci pensyariatannya. Faham? Kita benci Allah wajibkan dia. Itu maknanya kita benci perbuatan Allah SWT, pilihan Allah SWT. Adapun perbuatannya sendiri mungkin kita benci, mungkin kita tak suka. Orang yang berzina kita nak kena rejam sampai mati. Kita bukannya suka nak rejam orang sampai mati, benci. Tapi kita tak boleh benci syariatnya, pensyariatannya. Allah wajibkan, oh Allah yang telah mewajibkan. Itu perbezaan dekat dekat sini. Jadi mungkin kita tak berapa suka puasa, mungkin tak suka itu, tak suka ini, perbuatannya itu sendiri mungkin menyalahi hawa nafsu kita, tidak mengapa. Tapi syaratnya hendaklah kita cinta pensyariatan, bahawa ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya konsekuensinya tetap sama, kita tetap amalkan apa juga yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita suka maupun yang kita benci. Orang yang membenci takdir Allah SWT, yakni hukum Allah SWT, misalnya orang perempuan, dia tak suka apa ni? Madu. Tak suka tak mengapa, tak salah. Tapi kalau dia tak suka pensyariatan poligami itu, dia boleh terkeluar dari Islam. Beza lah, kamu dah faham ni. Dia memang tak suka madu, memang memang tabiat, tak salah. Tapi sampai dia ingkar dan dia benci syariatnya itu, pensyariatannya itu, dibolehkannya itu, habis. Tentang habitat amal akan menghapuskan, menggugurkan amalannya, dia boleh jadi murtad. Gitu juga orang lelaki, sama juga. Jihad dia tak suka, baik tak suka tak suka. Tapi dia mesti sayang, dia mesti suka Allah yang telah mewajibkannya. Yang ini Allah, perbuatan ataupun pensyariatannya itu jadi hukum, maka dia mesti, dia mesti suka. Kami mesti taat. Na'am Allah. Ada apa soalan? Kita ambil ringkas saja dulu lah. Tak sentak. Baca sikit pelajaran yang dapat diambil surah 349. Yang pertama, wajibnya berjihad bagi umat Islam selama masih ada fitnah dan kemusyrikan di atas bumi. Dalilnya Allah SWT telah wajibkan atas kita al-qital, jihad. Yang kedua, ketidaktahuan orang terhadap akibat dari perbuatannya akan menjadikannya mencintai hal-hal yang dibenci dan membenci hal-hal yang dicintai. Yang ini yang Allah benci, yang Allah cintai. Sebabnya adalah dia tidak tahu akibat daripada perbuatannya, sebab dia tidak tahu yang gaib. Kalau kita tahu, tentu kita akan suka terhadap perkara yang mula-mula kita tak suka. Jadi sekarang saya rasa tak ada orang tak suka solat, tak suka puasa, tak suka zakat, tak suka haji, sebab kita tahu kebaikan. Sebab kita dah belajar, kita dah tahu. Kalau mungkin belum kita tahu, kita tak suka. Baik, yang ketiga, memberikan dorongan untuk berbuat. Semua perintah Allah Ta'ala adalah baik dan semua larangannya adalah buruk. Oleh kerana itu wajib melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini kaedah, semua perintah Allah SWT adalah baik dan untuk maslahat. sama ada dia adalah maslahat mahdhah, maslahat semata-mata 100%, ataupun dia adalah maslahat rajihah, maslahat yang banyak. Ada mungkin keburukannya, tapi maslahatnya lagi banyak. Itu kaedah. Dan semua larangan Allah SWT buruk, sama ada dia adalah syarru atau mafsada mahdhah, ini keburukan semata-mata secara total, ataupun kebanyakannya adalah buruk. Banyakannya adalah buruk. Jadi contohnya arak dan judi diharamkan. Kaedah dia semua yang diharamkan oleh Allah SWT buruk. Dan buruk ni ada dua macam, sama ada dia totally buruk ataupun dia banyak buruknya. Jadi ada tak baiknya judi? Banyak baik dia adalah ekonomi untuk individu, untuk negara, menang boleh jadi kaya. Lepas tu boleh buat masjid kan? Baik, kalau nak tengok baik dia sajalah. Arak begitu juga, arak ada kebaikannya. Sejuk-sejuk minum, badan boleh panas. Dan kalau tengah ngantuk-ngantuk minum boleh, boleh segar. Betul, betul. Ni kalau minum secukupnya lah. Kalau minum lebih dia je, bukan segar terus mabuk. Bawa kereta boleh apa ni, memang boleh langgar orang. Jadi ada kebaikannya, memang ada kebaikannya. Allah SWT kata macam tu, fihi ma ithmun kadir wa manafi'un linnas. Di dalam keduanya ada dosa yang besar, tapi ada juga manafi', plural tu, manfaat-manfaat untuk manusia. Yang ni judi dan arak. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi keburukan judi lagi banyak. Dan daripada kalah, bankrupt, boleh juga membawa kepada permusuhan, membawa waktu, boleh bunuh membunuh dan sebagainya, gadai sana gadai sini. Dan begitu juga arak, dia adalah ummul khaba'ith, jadi ibu kepada semua kejahatan. Orang bunuh orang disebabkan mabuk, orang mabuk dah tak boleh solat. Dan dia adalah sesuatu yang mengalang daripada mengingat Allah SWT, dan macam-macam lagi. Jadi keburukannya banyak, jadi Allah SWT larang. Itu kaedah. Jadi kita sebagai orang beriman, kalau tahu kaedah ini, kita, dia akan membuat kita, mendorong kita melaksanakan perintah-perintah Allah SWT yang, yang walau bagaimana susah pun kita akan, kita akan laksanakan. Okey. Ada apa-apa soalan? Soalan bagus sebenarnya, pintu kunci untuk ilmu. Banyak orang semua dah tahu dah.